Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku yang bisa dapat menuntunmu di saat kau dilanda ragu, dan biarkan aku membuatmu lepas tertawa, dan biarkan semuanya berlalu. Jangan sampai kau ku yakin kau pasti bisa bangkit. Walau dia cinta dirimu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saja, percuma. Pegang matamu selebar dunia ini, dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan kau sesali.